bihablillahi jami'an wa la tafarraq. Karena ini ayat Al-Qur'an, maka seluruh kaum muslimin mengakui kebenaran Al-Qur'an dan mengakui bahwa Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah, maka maknanya wahai seluruh kaum muslimin, hendaklah kalian bersama-sama berpegang dengan pegangan yang sama, yaitu hablullahil matin, tali Allah yang kuat, tali Allah yang kokoh. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu, janganlah kalian menjadi seperti mereka-mereka yang berselisih dan berpecah. Jangan menjadi seperti mereka-mereka umat terdahulu yang ikhtalafu, yang mereka berselisih, wa tafarraqu, dan mereka berpecah belah. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas, setelah datang kepada mereka dalil-dalil dari nabi-nabi mereka, ternyata mereka berpecah belah. Yang satu menerima, yang lain menolak. Yang satu setuju, yang lain tidak setuju. Yang satu menyatakan sami'na wa ata'na, yang lain menyatakan sami'na wa asaina, kami dengar dan kami tidak mau ikut. Yang lain lagi menyatakan dengan protes-protes, sebagaimana yang terkenal pada sifatnya Bani Israel, yang terkenal pada sifat mereka kaum Yahudi, yang Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menerangkan sifat-sifat mereka, yaitu ikhtalafu wa tafarraqu, berselisih dan berpecah belah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah menasihati kita kaum muslimin seluruhnya dengan kalimat ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam hadis yang sahih, apa yang aku larang dari kalian maka tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan kerjakanlah sebisa-bisa kalian. Kemudian Rasulullah menyatakan innama ahlakal ladina min qablikum katratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya protes-protes mereka terhadap nabi-nabi mereka. Banyaknya perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Nabinya memerintahkan satu perintah, mereka protes. Nabinya menyuruh dengan satu hukum, mereka menolak. Nabi mereka menyatakan dengan kalimat, mereka menginginkan kalimat lain. Sampai ketika mereka mendengarkan satu kalimat dari nabi mereka, mereka selewengkan kalimat tadi dan mereka gelincirkan kalimat tadi kepada kalimat lain. Qulu hittatun naghfir lakum khatayakum, katakanlah hittah, maka niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Mereka menjawab himpah, diplesetkan oleh mereka. Ini yang dikatakan ahlakal ladina min qablikum, yang telah menyebabkan binasa orang-orang sebelum kalian dari kalangan Bani Israel, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka berpecah belah karena mereka berselisih dan banyak ikhtilaf terhadap nabi mereka. Tidak tunduk, tidak sami'na wa ta'an. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita kaum muslimin, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu, jangan kalian seperti mereka yang berselisih dan berpecah belah. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datangnya kepada mereka bayyinat, setelah datang kepada mereka petunjuk, bimbingan, keterangan-keterangan yang jelas dari Nabi mereka, dari kitab-kitab yang Allah turunkan pada mereka. Ternyata mereka tidak tunduk, mereka banyak protes, maka terjadilah perpecahan-perpecahan di kalangan mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan pada umat ini dengan kalimat wa'atasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan berpecahlah, sehingga kaum muslimin akan menjadi satu golongan yang bersaudara, akan menjadi satu jamaah yang mereka saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, dan mereka berjalan di jalan yang sama dan berpegang dengan pegangan yang sama, yaitu Al-Quran. Karena hablullah al-matin, tali Allah yang sangat kuat adalah kitabullah Al-Quran, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang ma'ruf, taraktu fikum, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, lan tadillu ba'dahuma, yang kalian enggak akan tercerai-berai, tidak akan kalian sesat dengan kedua ini, kitabullah wasunnah, kitabullah Al-Quran dan sunnah. Dalam hadis yang lebih detail, hadis yang sama, disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat awaluha kitabullah fihi huda wa nur, yang pertama adalah kitabullah dan padanya ada petunjuk, padanya ada cahaya. Huwa hablullahil matin, itulah tali Allah yang kokoh. Lihat, disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan hablullah, tali Allah. Maka hadis ini menafsirkan ayat tadi, wa'tasimu bihablillah, berpeganglah kalian dengan tali Allah, yakni berpeganglah dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan-jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa kepada Allah dan istiqamah di atas ketakwaan sampai matinya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ayat ini lanjutan dari ayat tadi. Lanjutan dari perintah Allah, wahai orang-orang yang beriman, maka siapapun dia, dimanapun dia, apakah dia dalam keadaan memiliki kelompok organisasi ataupun tidak, dikatakan wahai orang yang beriman, yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan muslimin. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah yang sama, yang satu, yaitu Al-Quran. Wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Apa Allah kata setelah itu? Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Kata Allah, ingatlah nikmat Allah atas kalian, yang kalian dulunya bercerai-berai, dulunya kalian a'da'an, dulunya kalian bermusuh-musuhan, berperang, saling menumpahkan darah, saling membunuh, saling bertikai. Tetapi kata Allah, fa'allaqa baina qulubikum, maka Allah jinakkan hati-hati kalian dengan agama ini. Allah jinakkan hati kalian dengan Al-Quran. Fa'allafa baina qulubihim fa'asbahtum bin'amatihi ikhwana, maka kalian menjadi orang-orang yang bersaudara dengan kenikmatan Allah, menjadi umat yang bersaudara dengan kenikmatan hidayah, dengan kenikmatan Al-Quran yang Allah turunkan, dengan bimbingan sunnah Rasul yang diutus oleh Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat kaitan, kaitannya sangat erat antara al-tusam bi kitabillah dengan persatuan kaum muslimin. berpegang dengan tali Allah dan persatuan kaum muslimin berbanding lurus. Maka kalau mereka melepaskan Al-Quran, menjauh dari Quran, maka niscaya yang terjadi adalah sebaliknya. Perpecahan, pertikaian, dan kembali pertumpahan darah terulang sesama manusia, sesama kaum muslimin. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Saya pernah membahas ayat yang sama dengan tafsir yang sedikit berbeda. Karena memang tafsir dari ayat ini dua perkara. Hablullahil matin, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, adalah berpegang untuk tetap tunduk dan taat pada penguasa. Mudah-mudahan masih ingat kajian yang lalu di tempat yang sama, di masjid yang sama. Kali ini kenapa ditafsirkan Al-Qur'an? Tali Allah adalah Al-Qur'an. Dua-duanya tafsir sahih dan dua-duanya tidak bertentangan. Bahwa kalian akan bisa bersatu kalau kalian berpegang dengan Al-Quran dan kalian tunduk pada penguasa yang muslim fil ma'ruf, dalam kebaikan-kebaikan. Kalau lepas dari salah satunya akan berpecah. Lepas dari Al-Quran akan berpecah, bercerai-berai menjadi aliran-aliran yang aneh, aliran-aliran yang membingungkan sekian banyaknya pemahaman. Demikian pula kalau lepas dari penguasa, yang terjadi juga perpecahan dan perang saudara. Kaum muslimin yang saya hormati, Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan kalimat yang mukjizah, kalimat yang memiliki keajaiban, kalimat yang memiliki makna yang sangat luas. Dan dikatakan dalam ayat ini, wa'tasimu bihablillah, berpeganglah dengan tali Allah. Rasulullah SAW menyatakan bahwa tali Allah itu adalah Al-Quran. Dan juga dari Rasulullah SAW, para sahabat menyatakan termasuk tali Allah adalah perintah untuk sabar menghadapi penguasa-penguasa. Untuk tetap taat pada mereka dalam perkara-perkara yang baik. Jangan lepas dari mereka dan jangan memberontak kepada mereka. Maka kali ini, ikhwan fillah na'azakumullah, pembahasannya mengarah kepada perkara yang kedua, yaitu hablullahil matin dengan makna kitabullah, fihi hudan wa nur, kitabullah Al-Quran, yang padanya ada petunjuk, ada bimbingan, ada cahaya, yang kalau kita lepas daripadanya kita akan tersungkur dalam jurang neraka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fasbahtum bi ni'matihi ikhwan, kalau kalian berpegang dengan tali Allah, kalian akan menjadi orang-orang yang bersaudara. Dan juga kata Allah, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kalian tadinya berada di pinggir jurang neraka karena kalian di dalam kesyirikan, di dalam kekufuran, di dalam perkara-perkara yang tidak terbimbing dengan Al-Qur'an. Sungguh kalian ala syafa hufratin minan nar, di pinggir jurang neraka sebelum Allah bimbing dengan Quran, sebelum Allah bimbing dengan Rasul, maka manusia dalam keadaan di pinggir jurang neraka terancam dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Fa anqadhakum minha, kemudian Allah menyelamatkan kalian. Kemudian Allah menyelamatkan kalian dari belumbang neraka dengan din, dengan agama, dengan kitabullah yang Allah turunkan, dengan rasul yang Allah utus subhanahu wa ta'ala. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah kami, kata Allah, terangkan pada kalian. Demikianlah Allah menerangkan pada kalian ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar kalian terbimbing dengan hidayah, agar kalian terbimbing dengan petunjuk. Waltakun minkum ummatun, ayat berikutnya mengatakan, waltakun minkum ummatun yad'una ilal khair, maka hendaklah di antara kalian ada segolongan manusia yang memerintahkan kepada kebaikan-kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan falah. Da'wah ilal khair, amar ma'ruf, dan nahi munkar. Ketiga-tiganya adalah pengamalan Al-Qur'an. Ketiga-tiganya adalah bimbingan dengan Quran. Apa yang disebut ma'ruf? Yang disebut ma'ruf dalam Al-Quran. Apa yang dikatakan kebaikan? Kebaikan yang dikatakan baik oleh Quran. Apa yang dikatakan munkar yang kita harus cegah manusia daripadanya? Semua yang dianggap munkar oleh Allah dalam Al-Quran. Khamilin a'azakumullah. Karena undang-undang hukumnya adalah Al-Quran. Mana yang baik, mana yang jelek. Mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Mana yang hak, mana yang batil. Diputuskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka tidak bisa kita lepas dari hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Quran. وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةِ. Ayat ini pun ternyata lanjutan berikutnya. Dalam surat yang sama. Kata Allah, jangan kalian seperti mereka-mereka terdahulu. Bani Israel yang mereka berselisih, berpecah, bertikai setelah ada keterangan yang jelas dalam Quran. Yakni mereka-mereka yang tidak mau tunduk 100% pada Quran. Ini pemecah belah. Dan ini penyebab terjadinya perpecahan di kalangan kaum muslimin. Adapun kami sama ayat ini kita terima, tapi ayat ini enggak masuk akal. Ayat Allah Subhanahu wa taala dikatakan tidak masuk akal. Atau dikatakan ini tidak bisa kita terima, atau kalimat-kalimat yang semakna dengan ini. Ini bibit-bibit perpecahan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin yang merasa diri sebagai orang yang beriman pada Allah, ini kitabullah. Al-Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala yang harus diterima. Yang harus kita katakan pada setiap ayatnya, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Yang harus kita ucapkan pada setiap berita-beritanya, kami percaya dan kami beriman, amanna bihi kullun min 'indi rabbina, kami beriman dengannya karena semuanya dari Allah. Maka berita-berita dalam Quran dari Allah, amanna bihi, kami beriman dengannya, kullun min 'indi rabbina, semuanya dari Rabb-Ka. Demikian pula perintah-perintah, larangan-larangan, hukum-hukum, kita katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kami tunduk karena ini hukum dari Allah, ini keputusan dari Allah. Wa qadha rabbuka, dan Rabb kamu telah memutuskan. Keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sama-sama tunduk pada Quran, maka kita akan bisa menyelesaikan semua pertikaian. Semua perbedaan-perbedaan pendapat, maka hakimnya masih ada sampai hari ini. Hukum yang menyatakan siapa yang benar, siapa yang salah, ada sampai hari ini, yaitu Al-Quran. Dan ada di rumah-rumah kaum muslimin, ada di atas lemari mereka dan di laci-laci mereka. Yang ada pada mereka, ada pada kita. Yang disebut di sana, ada disebut pada kitab yang kita pegang. Sama Al-Qur'annya, harfan bi harfin, huruf demi huruf. Kenapa kita tidak sama-sama buka? Kenapa kamu mengatakan boleh? Kok saya mengatakan tidak boleh? Mari kita buka Al-Qur'an. Apa kata Allah? Kalau kata Allah ternyata boleh, maka kamu yang mengatakan tidak boleh harus salah. Saya salah, Al-Qur'an yang benar. Kalau ternyata Al-Qur'an mengatakan tidak boleh, saya akan katakan saya salah, Al-Qur'an yang benar. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan, lihat mereka Bani Israel, mereka binasa, mereka berpecah belah karena mereka tidak mau tunduk dengan bayyina. Kata Allah, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang pada mereka bayyinat. Aneh. Kalau belum datang bayyinat, mungkin ribut, wajar. Tak bisa, ini boleh, enggak boleh. Ribut, bertikai, berdebat, wajar. Kenapa? Sama-sama enggak ngerti, sama-sama enggak tahu. Tapi min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang keterangan yang bayyin, setelah datang penjelasan-penjelasan yang gamblang dari Allah dalam Al-Quran dan diterangkan oleh Rasul yang diutusnya, tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Tetapi masih ada yang menolak dengan sekian ribu alasan. Inilah yang menyebabkan perpecahan. Maka yang perlu pada umat Islam untuk bisa bersatu adalah istijabah. Apa itu istijabah? Nerima ajakan Allah SWT. Kalau yang namanya istijabah, maka pada semuanya, pada perintahnya kita taati, pada apa yang dilarangnya kita tinggalkan, pada berita-beritanya kita percaya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Sambutlah, terimalah ajakan Allah dan Rasulnya yang mengajak kalian kepada apa yang menghidupkan kalian. Da'akum lima yuhyikum, mengajak kalian kepada yang menghidupkan kalian, kehidupan yang hakiki. Apa itu kehidupan yang hakiki? Kehidupan hakiki adalah kehidupan yang diikuti dengan kehidupan hati. Adapun orang kafir, jasad-jasad mereka hidup, tapi hati-hati mereka mati. Khatam Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Allah kunci mati hati-hati mereka. Allah tutup telinga mereka. Allah tutup pula mata-mata mereka, pandangan-pandangan mereka. Maka apakah bisa kembali? Summun bukmun umyun mahum la yarji'un. Mereka buta, tuli, bisu, dan mereka tidak akan kembali. Kalau kamu berbicara pada orang-orang kafir seperti kamu berbicara pada orang-orang mati. Bagaimana kalau kita bicara dengan orang-orang mati? Apakah mendengarkan kalian? Apakah bisa melihat kalian? Apakah bisa memahami ajakan kalian? Tidak. Mereka buta, tuli, bisu, dan hatinya mati, terkunci. Maka kamu berbicara dengan mereka, enggak bisa mereka pahami, enggak bisa mereka mengerti. Enggak bisa. Maka Allah hibur Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika mendakwahi orang kafir dan ternyata mereka tidak bisa memahami dan tidak mau mendengarkan. Apa kata Allah? Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Wahai Rasul, engkau tidak bisa menjadikan orang-orang itu mendengar, dan engkau enggak bisa mengajak bicara orang yang sudah dikubur. Engkau enggak bisa bicara dengan orang-orang mati. Amwatun ghairu ahya. Mereka itu bangkai-bangkai berjalan, mereka itu tidak hidup. Padahal mereka berjalan di muka bumi. Apa maknanya? Yakni mereka sudah mati hatinya. Kehidupannya bukan kehidupan yang hakiki. Tetapi kaum muslimin yang menerima dakwah Allah Subhanahu wa taala, istijabah, tunduk kepada apa yang Allah katakan, tunduk kepada apa yang Rasulullah katakan dalam hadis-hadis yang sahih, maka orang ini dalam keadaan hatinya hidup, ruhnya hidup, jasadnya hidup, sempurna kehidupannya. Maka merekalah orang-orang yang dalam keadaan hayy. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Sambutlah ajakan Allah dan Rasulnya yang mengajak kalian kepada apa yang menghidupkan kalian. Yang menjadikan kalian hidup, menjadikan kalian dalam keadaan hatinya hidup. Qul inna a'udzubikumullahu qawmun muslimin yasharrun. Kalau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat istajibu, maka maknanya lebih dari sekedar taat saja, tapi taat juga dan percaya juga dengan berita-beritanya. Tunduk pada semua apa yang Allah katakan dalam Quran. Qul inna a'udzubikumullahu. Kalau istijabah ada pada kaum muslimin, itu mudah. Kenapa mudah? Al-mu'min kajamalil anif haitsu quyyid dan qad. Yang namanya mukmin itu seperti unta yang jinak, di mana diikat di situ dia terikat. Yang namanya mukmin mudah. Kalau dia dalam keadaan menentang karena tidak tahu, dikasih tahu ini hadisnya, ini ayatnya. Oh, ada dalam Al-Qur'an. Ada. Kalau gitu saya rujuk. Sami'na wa ata'na. Saya dengar sekarang dan saya taat. Kemarin saya belum ngerti, kemarin saya belum tahu. Mudah, alhamdulillah. Kalau kita naazakum, kalau ada sifat istijabah, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita agar kita menyatu bersatu dengan kalimat wala takunu kallazina ikhtalafu. Jangan kalian menjadi mereka-mereka yang tafarraqu waqtalahu, yang bercerai-berai dan berselisih, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang keterangan mereka menolak. Setelah datang bayyinat mereka enggak mau. Ini sifatnya Bani Israel, sifatnya Yahudi yang Rasulullah katakan innama ahlakal ladina min qablikum katsratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, yang membinasakan mereka dahulu adalah karena mereka banyak protes, protes dengan akal mereka, protes dengan perasaan mereka, protes dengan adat istiadat mereka, protes dengan berbagai macam ucapan-ucapan. Disampaikan ayat dan hadis, mereka menjawab, tapi menurut saya, tapi saya pikir, tapi saya rasa ini terlalu berat. Dengan perasaannya, dengan akalnya, dengan tetapi kan adat istiadat kita kan lain. Bayangkan, orang yang seperti ini berarti tidak memiliki istiadat. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum. Kita khawatir kalau kita banyak protes, banyak menolak, banyak beralasan dengan alasan-alasan klasik. Khawatir Allah kunci mati hati kita dan setelah itu na'udzubillah enggak bisa lagi diperingatkan dengan peringatan-peringatan. Enggak bisa lagi dinasehati dengan nasihat apapun, sudah khatamallah ala quluhihim, dan Allah mengancam orang yang demikian. Allah mengancam mereka-mereka yang tidak mau tunduk dengan perintah Allah dan Rasulnya setelah datang pada mereka. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Kata Allah, barang siapa yang menyelisihi jalan Rasul, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, setelah jelas baginya petunjuk, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, yang mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang mukmin, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, kami akan palingkan dia, kami akan sesatkan dia, dan kami akan masukkan dia dalam jahannam, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, ancaman yang sangat mengerikan, ancaman yang tidak ringan, ancaman dunia wal akhirah sekaligus. Wallihi ma tawalla, kami sesatkan di dunia, wanuslihi jahannam, di akhirat. Di dunia disesatkan oleh Allah, di akhirat Allah masukkan dia ke dalam asyaddil adzab, di dalam nar, dalam neraka. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, maka azab ini adalah azab yang sangat mengerikan dan paling mengerikan. Berarti apa yang diancamkan tadi perkara besar. Siapa yang diancam dengan ancaman besar ini? Kata Allah, "Man yushaqiqir rasul min ba'da ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Yaitu orang yang menyelisihi jalan Rasul dan kemudian mengikuti jalan bukan jalannya orang beriman. Jalannya orang beriman sami'na wa ta'ala. Jalannya orang beriman, amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kami percaya karena ini semua dari Allah. Itu jawaban orang-orang beriman. Ternyata orang-orang ini yattabi ghayra sabilil mu'minin, menjalani jalan lain bukan jalannya orang-orang mukmin. Menjalani jalannya umat-umat yang binasa, menjalani jalannya Yahudi, menjalani jalannya Nasrani. Maka kalau tersesat mereka, menyimpang mereka, kita katakan wajar. Allah sudah mengancam demikian, Allah sudah menyatakan wallihi ma tawalla, kami akan sesatkan dia. Kalau dia tersesat, maka tentunya terjadilah perpecahan. Otomatis terjadi perpecahan. Sekarang ada jalannya si fulan dan jalannya si fulan. Orang yang ketiga menyimpang lagi, jadi jalannya si fulan yang ketiga. Akhirnya tiga aliran, empat aliran, lima aliran, sepuluh aliran, sampai sekian golongan. Masing-masing bangga dengan apa yang ada pada mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Na'udzubillah. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan jangan meniru jejak orang-orang terdahulu yang binasa, yang mereka tidak mau tunduk dengan perintah Rasulnya, dengan ayat yang Allah turunkan dalam kitabnya. Maka manusia terbagi menjadi dua golongan secara global. golongan yang taat dan golongan yang tidak taat. Maka dikatakan dalam ayat berikutnya, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari ketika sebagian muka menjadi putih dan sebagian yang lain menjadi hitam. Nanti ingatlah satu hari yang dua golongan manusia akan terpisah. Yauma taswaddu wujuhun tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari ketika sebagian golongan menjadi putih mukanya dan golongan lain menjadi hitam wajahnya. Kemudian Allah katakan kepada mereka, mereka yang hitam wajahnya, فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Kemudian Allah katakan kepada mereka, orang-orang yang hitam wajahnya, أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Apakah kalian kufur kembali setelah iman kalian? Artinya orang ini pernah beriman. Jangan main-main. Artinya akan ada orang yang tadinya beriman jadi kafir. Akan ada orang yang tadinya muslim jadi kafir. Sebagaimana berita-berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Hati-hati, bersegeralah kalian beramal. Bersegeralah kalian beramal saleh sebelum datang fitnah-fitnah. Yang dikatakan fitnah-fitnah itu, atau dengan fitnah-fitnah itu, pagi seorang mukmin, sore sudah kafir. Sore dia dalam keadaan mukmin, pagi telah kafir. Yusbih mukminan wa yumsi kafira. Yumsi mukminan wa yusbihu kafira. Ada di antara kalian nanti yang pagi dalam keadaan beriman, sore sudah kafir. Atau sore dalam keadaan beriman, paginya sudah kafir. Allah katakan kepada mereka yang iswaddat wujum, yang hitam wajah-wajah mereka, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kufur lagi setelah iman kalian? Tadinya berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Rasulullah benar-benar ucapan Allah. Masya Allah, punya iman. Disampaikan ini qala Allah. Tapi ayat ini kayaknya kurang relevan. Akafartum ba'da imanikum. Apakah kalian kufur lagi setelah iman kalian? Ini ayat Al-Quran. Kalian tolak. Ya tapi ini ayat tidak bisa kita terima. Karena ini terlalu, apa namanya, saya rasa terlalu kejam. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kubur kembali setelah iman kalian? Disampaikan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia juga menolak dengan alasan-alasan yang hampir sama. Tapi ini kan bukan zaman dulu, ini kan zaman sekarang. Apakah kalian mau pakai cara-cara terdahulu? Apakah engkau kufur kembali bahwa ini adalah Rasul? Apakah kalian sekarang sudah tidak percaya kalau beliau Rasul? Ya saya percaya. Kalau kamu percaya, maka harus percaya pula dengan ucapan-ucapannya, pasti benar. Kamu harus percaya pula dengan petuah-petuahnya, pasti hak. Kamu harus tunduk kepadanya karena dia utusan Allah. Dan kamu harus tahu ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Rasulullah SAW, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa Rasul tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kufur kembali setelah iman kalian? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka silakan rasakan adab. Bima kuntum takfurun, karena apa-apa yang kalian kufur kepada. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun mereka-mereka yang putih wajahnya, maka mereka fi rahmatillah, mereka di dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka di dalam jannah dengan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Qul inna a'udzubikumullah kaum muslimin yang saya hormati. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dua golongan tadi. Ini untuk menunjukkan orang yang tunduk dan orang yang tidak tunduk. Yang kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma taswaddu wujuh ahlul furqah wal ikhtilaf. Akan hitam wajahnya orang-orang yang senang berpecah belah dan senang berselisih dan tidak mau tunduk pada Quran dan Sunnah. Wa tabyaddu wujuh ahlil ijtima', dan akan memutih wajah-wajah mereka yang bersatu di dalam agama ini. Ahlul ijtima' wal ikhtilaf, orang yang berjamaah, ikut bersama jamaah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tunduk pada qala Allah wa qala Rasul wal ikhtilaf. Khana bin a'udzubillahi minkum muslimin wa sahabat. Ayat lain yang berbicara tentang ini adalah dalam surah Al-Anfal. Allah mengingatkan wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhatafakum an-nas fa'awakum. Ingatlah ketika kalian sedikit lemah, mustad'afun fil ard, lemah di muka bumi, takhafuna an yatakhatafakum an-nas fa'awakum. Kalian takut disambar oleh manusia. Fa'awakum, Allah bela kalian, Allah lindungi kalian. Wa ayyadakum binasrih, dan Allah tolong kalian, Allah dukung kalian dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kalian yang baik-baik agar kalian bersyukur. Allah beri kenikmatan hidayah, Allah beri kenikmatan dengan hidayah ilal Islam, Allah beri kenikmatan dengan terbimbingnya dengan Quran dan Sunnah. Laqad mannallahu alaikum, sungguh Allah telah memberikan kenikmatannya atas kalian dengan mengutus Rasul pada kalian, dengan menurunkan kitab untuk kalian. Kenikmatan. Ditambah lagi kenikmatannya, ayyadakum binasrih, Allah bela kalian dengan pertolongannya. Dan ditambah lagi warazaqakum, dan Allah beri rezeki yang baik-baik, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kalau kalian bersyukur, akan Allah tambah, akan Allah sempurnakan nikmatnya atas kalian. Tapi kalau kalian kufur, maka adzabullah syadid, adzab Allah sangat pedih. Sebagaimana Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, kami akan tambah kenikmatan itu. Paling tidak ditambah pula kesempurnaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur, niscaya adzabku sangat pedih, kata Allah. Maka kenikmatan-kenikmatan tadi, kalau tidak disyukuri, akan dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan hidayah tidak disyukuri, dicabut kembali dari hidayah. Kenikmatan ilal Islam tidak disyukuri, maka dicabut kembali kenikmatan itu dan dia sesat keluar dari Islam. Kenikmatan pertolongan dari Allah dan kemenangan ketika tidak disyukuri, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kembali dan menjadikan kalian rendah, diinjak-injak oleh manusia. Dul, kata Allah, ingatlah ketika kalian sedikit, jadi umat Islam waktu itu sedikit, ketika Rasulullah SAW pertama berdakwah hanya sekian para sahabat bisa dihitung, Allah Subhanahu wa taala menguatkan mereka. Dalam keadaan kalian khawatir disambar oleh manusia, Allah lindungi, Allah bela, Allah kuatkan. Di dalam ayat lain dalam surat Al-Anfal, ternyata di antara asbabun nasr, salah satu penyebab kemenangan tadi, adalah Allah jadikan kalian bersatu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, masih surat Al-Anfal, "Huwal ladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin." Dialah Allah yang mendukung kamu dengan pertolongannya. Wabil mu'minin, dan dengan orang-orang yang beriman. Allah memberikan kemenangan, Allah yang menentukan kemenangan, tetapi bi asbabin, dengan sebab-sebab. Di antara sebab-sebab tersebut adalah kalian dalam keadaan bersatu, maka orang-orang beriman saling menolong, orang-orang beriman saling membela, dan kalian dalam keadaan kokoh kuat kalau kalian bersatu. Kata Allah, ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Kami menangkan kalian, kami tolong kalian dengan kemenangan dari Allah dan dengan adanya orang-orang yang beriman. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah menyatukan hati-hati mereka. Menyatukan hati-hati mereka, menjinakkan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, yang kalau engkau infakkan, kalau engkau keluarkan harta seluruh isi dunia ini, ma allafta baina qulubihim, engkau enggak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Engkau enggak akan bisa menyatukan mereka, kata Allah. Artinya tidak ada yang bisa menyatukan hati-hati ini kecuali Allah, dan Allah sudah mengajarkan bahwa bersatunya hati-hati kalian adalah dengan agama ini, dengan din. Kaum Aus dan Khazraj yang berperang sekian puluh tahun, tidak sebentar, satu peperangan sampai 40 tahun, sampai ada yang 100 tahun. Berarti itu turun-temurun. Naam, anak turunannya selalu dikasih wasiat oleh nenek moyangnya. Ingat bahwa mereka adalah musuh kalian dan musuh nenek moyang kalian. Sampaikanlah, unaikanlah dendam nenek moyang kalian, dan bayarkanlah hutang darah nenek kalian dan kakek kalian dan seluruh bapak-bapak kalian, sehingga anak itu lahir sudah punya dendam. Mereka adalah musuh. Sehingga berkata orang-orang Ansar, sungguh Aus dan Khazraj tidak akan bersatu selama-lamanya. Ternyata prediksi mereka keliru. Kenapa? Setelah datang Islam, mereka berpeluk-pelukan, mereka bersatu, saling tolong-menolong, saling cinta-mencintai, yang tak terbayangkan sebelumnya oleh siapapun. Dan seorang pun dari kalangan Arab, enggak ada yang yatawakka fi qalbih, enggak ada yang terdetik di benaknya bahwa dua golongan ini akan bersatu. Enggak mungkin. Ternyata Allah jinakkan hati mereka. Bimadha? Dengan apa? Dengan Islam ini, dengan Al-Quran wa Sunnah, dengan bimbingan Allah, dengan ayat-ayatnya, dan dengan bimbingan Rasulullah SAW, dengan sunnah-sunnahnya. Mereka bersatu dan mereka jadi satu barisan. Kalbunyan, kalbunyan al-marsus, seperti satu bangunan yang kokoh, saling topang menopang, saling dukung mendukung, saling tolong menolong. Masya Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, berarti ini kenikmatan dari Allah. Wa ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin, Allah mendukung kamu dengan kemenangannya, dengan pertolongannya, dan dengan orang-orang yang beriman. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, kata Allah, wa allafa baina qulubihim, dan Allah lah yang menjinakkan hati-hati mereka sehingga hati-hati mereka luluh dan bisa bersatu. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, dan walaupun engkau mengeluarkan modal seluruh dunia ini, enggak akan bisa menyatukan mereka. Qul a'udzubillah, dengan ini jangan khayal. Jangan kamu cerita dongeng ingin menyatukan kaum muslimin dengan harta, dengan dolar, dengan rial, enggak akan bisa. Udah tolong jangan berantem, tolong jangan bertikai, udah jangan ribut, kita bersatu aja. Kamu saya kasih duit, kamu saya kasih duit. Sebagaimana beberapa yayasan-yayasan dana bantuan ingin menyatukan dengan uang. Mampukah? Gak akan bisa. Lo kok sok tahu kamu gak akan bisa? Gak akan bisa. Kamu tahu alimul ghaib? Bukan saya yang alimul ghaib, Allah yang alimul ghaib. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, kata Allah, kalau engkau mengeluarkan hartamu seluruh yang ada di muka bumi, gak akan bisa menyatukan mereka. Tapi Allah allafa baina qulubihim, tapi Allah yang akan menyatukan mereka. Artinya tidak bisa dengan harta, tetapi dengan din, dengan agama. Bagaimana caranya dengan agama? Wahai kaum muslimin, mari kita sama-sama kembali pada Quran. Wahai kaum muslimin, mari kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang ada pada Quran wa sunnah kita terima, dan apa yang bertentangan dengan Quran dan sunnah kita tolak. Kalau bisa, kalau mau, bisa bersatu. Kalau enggak mau, abadan abidin, khalidan khalidin, gak akan bisa. Gak akan mampu dan gak akan bisa menyatukan mereka. Walaupun bisa bersatu dalam satu organisasi. Organisasi kita berdiri di atas semua golongan, berdiri di atas semua aliran, berdiri di atas semua kelompok-kelompok apapun. Mari merangkul bersatu dalam organisasi saya, dalam partai saya. Kelihatannya bersatu. Tasabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu lihat mereka sepertinya bersatu, wa qulubuhum syatta, tapi hati-hati mereka berjauhan. Kata Syiah, udah kita nyatu dulu, nanti kalau sudah sampai kita ditampuk pimpinan, kita akan sikap mereka. Itu namanya menunda perpecahan, bukan persatuan. Jangan sekarang, nanti aja perpecahannya. Qanibidin a'azakumullah. Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa menyatukan dengan berbagai macam urusan dunia. Tapi menyatukan kaum muslimin adalah dengan mengajak kembali pada Quran wa sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menghadapi musuh, maka kokohlah kalian, sabitlah, mantaplah kalian, jangan mundur. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah Allah banyak-banyak. Berzikirlah pada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah banyak-banyak. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi menang. Wa athi'ullah wa athi'ur rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul. Wa la tanaza'u, dan jangan bertikai. Lihat perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tetap taat pada Allah dan Rasulnya, dan jangan bertikai. Ada Al-Qur'an ucapan Allah, ada sunnah ucapan Rasulullah, maka jangan bertikai. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Jangan kalian bertikai akhirnya kalian lemah, gagal, hilang kekuatan kalian. Tadhhab rihukum dalam tafsirnya adalah hilangnya kekuatan kalian. Kalian bertikai, bercerai-berai, berdebat, bermusuhan, maka hilanglah kekuatan kalian. Na'udzubillah. Betapa jahatnya iblis, syaitan dan anak buahnya, sampai bisa menyeret kaum muslimin dalam kesesatan yang jauh, sampai-sampai mereka menyatakan dari mulutnya kalimat yang mengerikan. Kami siap perang melawan mereka walaupun sama-sama berpeci, walaupun sama-sama memakai pakaian Islam, walaupun sama-sama pakai jubah, kami siap perang. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Kalimat apa yang diucapkan oleh mereka? Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh besar kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Apakah mereka tidak mendengarkan ucapan Allah, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihdatsalah? Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Ajib. Kesesatan apa yang menyeret mereka sampai berkata seperti itu? Kami siap berperang, kami siap bertempur dengan pedang-pedang kami, walaupun sama-sama berpeci, katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jawaban kita enggak lain kecuali apa yang disebutkan dalam kisah Qabil wa Habil. Dua anak Adam yang sama-sama berkorban, kemudian fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar, qala la aqtulannak. Yang satu diterima korbannya, yang satu tidak diterima. Yang tidak diterima dengki dan mengatakan, wallahi la aqtulannak. Apa jawaban yang akan dibunuh? Yang korbannya diterima, dia menyatakan, intamuddu yadaka, kalau engkau julurkan tanganmu, litaqtulani ma amuddu yadiya li aqtulak. Kalau engkau julurkan tanganmu untuk membunuh kami, kami enggak akan menjulurkan tangan kami untuk membunuh. Kenapa demikian? Mereka sesat menganggap kita halal darahnya, dan kita mendapatkan bimbingan dalam sunnah bahwa mereka tidak halal darahnya. Bagaimana? Khamil bin a'azakumullah kaum muslimin. Alhamdulillah, bimbingan Allah dan Rasulnya akan menyatukan kaum muslimin. Tetapi tipu daya syaitan yang akan memecah belah, sehingga kamu harus bisa membedakan antara keduanya. Dan kita harus bisa membedakan antara zukhrufal qawli ghurura dengan qala Allah wa qala Rasul. Kalau tipu daya syaitan iblis la'natullah alaih berupa rangkaian kata-kata yang menipu, jelas akan bertentangan dengan Quran, jelas akan bertentangan dengan sunnah. Maka kita baca ayat dan hadis, karena ternyata bertentangan dengan itu, maka kita menyatakan amanna, kami beriman dengan apa kata Allah, apa kata Rasul. Ini berarti tipu daya syaitan. Selesai. Ikhwan bin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kalian menghadapi musuh, maka hendaklah kalian bersatu. Jangan dikira kaum muslimin ini gak punya musuh. Wallahi, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang kafir gak akan ridha kepada kita kaum muslimin hatta tattabi'a millatahum, hingga kalian ikut agama mereka atau ikut ajaran mereka atau menjalani prinsip-prinsip mereka, walaupun gak masuk Kristen, walaupun gak masuk Yahudi. Yang penting ikut prinsip-prinsip mereka, mereka senang. Tetapi kata Allah, lan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalian, mereka Yahudi dan Nasrani, enggak akan ridha pada kalian hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti jalan-jalan mereka. Qul inna a'udzubikumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, orang-orang kafir tidak henti-hentinya yas'auna bil ardi fasadan wallahu la yuhibbul mufsidin, mereka selalu berupaya untuk merusak di muka bumi. Yas'auna bil ardi fasadan yufsiduna bil ardi ba'da islahiha, mereka merusak di muka bumi setelah perbaikan, setelah perbaikan dengan agama Islam, mereka ingin merusak terus menerus. Dan kemudian yas'aun, mereka berupaya dan berusaha. Sehingga kalau melihat kaum muslimin berpecah belah, bertikai, apalagi berperang, saling menumpahkan darah, maka mereka merasa gembira. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wahai kaum muslimin, idza laqitum fi'atan fathbutu, kalau kalian menghadapi musuh maka kalian hendaklah istiqamah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah kepada Allah banyak-banyak agar kalian mendapatkan falah. Kemudian dikatakan oleh Allah setelah itu, jangan kalian tanaza'u wa la tanaza'u fatashalu wa tadhaba rihukum, jangan kalian bertikai, nanti kalian hilang kekuatan kalian, nanti kalian gagal dalam perjuangan kalian, nanti dakwah kalian akan runtuh. Fashal, fashal, fashal itu kegagalan, kegagalan dalam jihad, kegagalan dalam perang, kegagalan dalam dakwah. Karena apa? Karena nizah, pertikaian yang terus menerus. Baru mau semangat mengkaji Quran wa sunnah, loh, kok mereka berantem sendiri? Apa enggak salah lihat saya? Ini ngaku ahli sunnah, ini ngaku ahli sunnah, kenapa kau bertikai? Katanya kamu berpegang dengan Quran dan sunnah. Iya, kamu juga. Iya, lo kok bisa berperang, bertikai, bermusuh-musuhan, bahkan kadang-kadang kejam, mengerikan. Padahal kejamnya dalam bertikai itu adalah kebiasaannya orang munafik. Orang munafik itu kalau bertikai kejam, melampaui batas. Disebutkan di antara sifat-sifat munafikin, idza hadatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, yang keempat wa idza qasama fajara, kalau bertikai fajar, yang tidak pantas, tidak pantas diucapkan, diucapkan. Yang tidak layak kita ucapkan pada kaum muslimin secara umum enggak boleh, apalagi kepada ahlu sunnah. Ikhwan bin a'azakumullah, ini fatashalu wa tadhhabu rihukum, akan hilang kekuatan kalian, akan lemah kalian, akan gagal kalian. Ikhwan bin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, mereka terus berupaya untuk memecah belah kaum muslimin. Siapa mereka? Yang tidak ridha kepada kaum muslimin, walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, engkau atau mereka enggak akan ridha kepadamu sampai kamu ikut jejak mereka, mengikuti pemahaman mereka atau mengikuti prinsip-prinsip mereka. Mereka punya anak buah, Mereka punya ante-ante dan mereka memasukkan penyusup-penyusup di tengah kalian, di tengah-tengah kaum muslimin, mengajak untuk menyimpang ke sana, mengajak untuk menyimpang kemari, kemudian dia diromba. Mereka yang menyeretnya dan mereka pula yang mengaduinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Persis seperti iblis guru mereka. Persis seperti guru mereka iblis lanatullah alaih. Siapa yang menyesatkan Adam iblis? Siapa yang melaporkan Adam iblis? Siapa yang kemudian bersorak gembira iblis? Dan siapa yang menyesatkan anak Adam iblis juga? Dan siapa yang mengadu domba mereka iblis juga? Yang satu diajak ke kanan oleh iblis untuk melampaui batas. Yang satu diajak untuk sangat kurang pengamalannya. Kemudian kepada yang kurang pengamalan dikatakan, tuh lihat, mereka itu berlebih-lebihan. Kepada yang berlebih-lebihan, tuh lihat, mereka gak ada apa-apanya amalannya dengan kamu. Mereka itu begini, mereka itu begitu. Kemudian diadu domba antara keduanya. Dan terjadilah pertikaian yang sengit sampai berakhir dengan pertumpahan darah. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin dari perpecahan-perpecahan tidak lain disebabkan oleh godaan-godaan syaitan. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allaqa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dalam keadaan bersatu. Ketika kalian dalam keadaan bersaudara dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dulunya sebelum kita kenal Islam, kita dalam keadaan sentang pernah bertikai bermusuhan. Dengan Islam bersatu. Kemudian setelah bersatu, kenapa harus berpecah kembali? Kenapa harus bertikai kembali? Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang keadaan musuh. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka akan terus memerangi kalian sampai mengembalikan kalian ke agama mereka. In istata'u, kalau mereka mampu. Kemudian Allah katakan dalam ayat lain, wa man yartajib minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun wa ulaika hadathat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang murtad, keluar kembali dari agamanya, meninggalkan agamanya, kemudian mati dalam keadaan kafir, maka seluruh amalan-amalannya gugur fid dunya wal akhirah. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah penduduk neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Jangan merasa tenang seorang pun di dunia ini sebelum menghadap Allah dalam keadaan iman, sebelum menghadap Allah dalam keadaan masih memiliki iman. Jangan yakin bahwa kita enggak akan menyimpang. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita, setinggi apapun imannya, bahkan ibadahnya yang paling baik di antara kita sekalipun, bisa tiba-tiba berubah jadi sesat dengan godaan syaitan, dengan qada'ul qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya Allah takdirkan demikian ketika dia tidak mensyukuri kenikmatan tersebut. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta. Kata Allah, yang demikian bahwa Allah enggak akan merubah kenikmatan yang pernah diberikan kepada satu kaum. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga mereka sendiri yang merubahnya sendiri. Ini mereka sendiri yang menyebabkan kenikmatan tersebut berubah. Lihat kaitannya dengan kenikmatan. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Allah Subhanahu wa taala enggak akan merubah kenikmatan yang pernah diberikan pada satu kaum, hingga kaum tersebut yang merubahnya sendiri, hingga kaum tersebut yang menyebabkan kenikmatan itu tercabut kembali. Wa anna Allah sami'un 'alim, dan sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Diberi kenikmatan hidayah, enggak diikuti. diberi kenikmatan Quran, enggak dipraktekkan. Diberi kenikmatan sunnah, dalil-dalil syar'i, tidak diindahkan, tidak digubris, enggak syukur. Betapa banyak mereka-mereka yang enggak mendapatkan bimbingan Quran dan sunnah. Betapa banyak orang-orang yang dangkal ilmunya, ingin tahu apa itu Islam, mereka enggak paham. Ini diberi oleh Allah di depan matanya. Diberi oleh Allah hujjah-hujjah, ayatul hadis, Al-Quran wa sunnah, disampaikan bimbingan-bimbingan dari para salafus saleh, dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ternyata dia tidak menggubrisnya, dia tidak mengindahkannya, ditolak dengan hanya satu kalimat. Pokoknya. Ini ayat ini, pokoknya saya enggak mau tahu. Pokoknya saya enggak mau tahu. Hati-hati. Kalau tidak disyukuri kenikmatan ilmu, Allah cabut kembali ilmu. Kalau tidak disyukuri bimbingan-bimbingan tadi, Allah keluarkan kamu dari bimbingan tadi. Dan Allah Maha Adil, Allah tidak zalim. Karena Allah Subhanahu wa taala lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah kenikmatan tadi hingga mereka sendiri yang menyebabkan Allah mencabut kenikmatan yang pernah diberikan pada mereka. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya bertambah barokah. Kalau dia syukur diberi bimbingan, diberi nasihat dengan ayat dan hadis, jazakumullahu khairan, alhamdulillah saya mendapatkan ilmu, rabbi zidni ilman, maka Allah akan tambah kembali ilmunya. Contoh sederhananya, kalau ada orang yang nasihati kemudian gak digubris, bahkan diucapkan dengan kalimat tadi, pokoknya saya gak mau tahu, kira-kira orang tadi akan nasihati lagi apa enggak? Males. Ngapain nasihati orang kayak gitu? Akhirnya dia enggak dapat ilmu. Tetapi ketika orang itu nasihati, jazakumullah khair, syukran, ana sungguh demi Allah baru dengar kalimat ini, hadis yang seperti ini. Maka orang itu semangat, besok-besok akan dikasih tahu lagi yang berikutnya. Besok akan nasihat lagi dengan nasihat yang ketiga, keempat dan seterusnya. La in syakartu la azidannakum. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak syukur pada manusia, maka dia tidak syukur pada Allah. Siapa yang tidak berterima kasih, mendoakan orang yang memberikan kebaikan kepadanya, maka orang ini berarti tidak syukur pada Allah SWT. Karena Rasulullah memerintahkan, siapa yang sana'a, yang membuat kebaikan untukmu, fal tukafi'uh, kata Nabi. Hendaklah balas dengan kebaikan yang seimbang. Khana bin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala mengancam siapa yang murtad dari agamanya, fayamut. Kalau dia kemudian menentang ilmu, menolak ilmu sampai keluar dari Quran, keluar dari sunnah, kemudian mati dalam keadaan mengingkari Quran dan sunnah, mati dalam keadaan kafir, maka seluruh ibadahnya yang dia kerjakan gugur. Enggak ada nilainya. Ya ayyuhalladzina amanu, athi'ullah wa athi'ur rasul. Wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di kalangan kalian. Kalau pada kajian yang lalu kita membahas ulil amri di antara kalian, sekarang membahas yang lebih penting lagi, yaitu athi'u Allah wa athi'ur rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul. Tiga perkara yang akan menyatukan kaum muslimin. Athi'u Allah, athi'ur rasul, wa ulil amri. Kalau menyelisih ulil amri saja akan hancur kaum muslimin, berpecah belah, bertikai, akan berperang sesama mereka. Apalagi meninggalkan Quran wa sunnah, apalagi meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apalagi meninggalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ancamannya sangat mengerikan, wa man yushaqiqir rasul. Dan ancaman lain Allah katakan, falyahdhar alladziina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah hati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, an tusibahum fitnah. Hati-hati, akan ditimpa fitnah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-fitnah al-kufur wa syirik. Yang namanya fitnah dalam ayat ini adalah kekufuran dan kesyirikan. Berarti persis seperti yang ancaman tadi, disesatkan. Yang tadinya muslim menjadi kufur kembali. Yang tadinya bertauhid menjadi syirik kembali. Kenapa sebabnya? Yukhalifuna an amrih, menyelisihi perintah Nabi. Qulna a'udzubillahi, ayat ini bercerita tentang orang-orang munafik yang tiba-tiba ketika dia duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tengok kanan, tengok kiri, tidak ada yang lihat, lari, ya, nyusup, tiba-tiba hilang dari majlis Rasulullah SAW. Dikiranya Allah tidak tahu. Kalau manusia-manusia tidak tahu, Allah Maha tahu. Maka Allah turunkan ayatnya bahwa ada di antara kalian yang keluar lima dan yang keluar dengan sembunyi-sembunyi ada. Kata Allah, "Falyahdhar," hati-hati mereka itu. Hati-hati mereka-mereka yang menyelisih perintah Rasul. Berarti satu masalah diselisih. Sudah diancam dengan ancaman berat. Artinya, bukan langsung jadi kafir orang yang menyelisih satu sunnah, bukan. Tetapi hati-hati, nanti pada ujung-ujungnya akan meninggalkan agama ini. Ujung-ujungnya akan jadi kafir. Karena setiap satu kesesatan, satu penyimpangan, itu sudah satu langkah mengarah kepada kekafiran. Satu langkah mengarah pada kekafiran. Sehingga sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia ketika dinasehati oleh saudara-saudaranya, sahabat-sahabat juga yang mulia, "Wahai Abu Bakar, Rasulullah telah wafat dan sekarang kaum muslimin dalam keadaan kacau. Apakah kita mau memberangkatkan pasukan ke Syam padahal dalam pergi dalam keadaan kacau?" Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, "Ini adalah perintah Rasulullah sebelum wafatnya. Dan aku tidak berani menyelisihi satu pun perintah Rasul karena aku khawatir aku akan menjadi sesat." Dengan lafaz beliau, "An azil." Kata Abu Bakar Siddiq, "Aku khawatir kalau aku menyelisihi perintah Rasul, an azir, akan terjadi zaid dalam hatiku, akan terjadi kesesatan dalam diriku. Aku khawatir, aku takut, dan aku tidak akan menyelisihi satu perintah pun." Karena Rasulullah sebelum wafatnya sudah menyatakan pasukan Zaid berangkat, pasukan Usama bin Zaid berangkat. Maka ketika Rasulullah wafat, pasukan tadi belum jauh, balik kembali. Setelah balik kembali terjadi kekacauan, terjadi perselisihan pendapat dan sebagainya. Ketika terpilih Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah, perintah pertama dari Abu Bakar sendiri, Jais Usama berangkat. Karena itu perintah Nabi. Sebelum wafatnya sudah memerintahkan berangkat. Kata sahabat-sahabat yang lain, "Ya Abu Bakrin, bagaimana kita akan mengirimkan pasukan luar negeri dalam keadaan di dalam negeri kacau seperti ini?" Kata Abu Bakar, "Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak akan menyelisihi satu pun perintah Rasul, karena aku kalau meninggalkan satu perintah Rasul, aku khawatir aku akan sesat. Aku khawatir aku akan menyimpang." Dan ucapan beliau ini radhiyallahu taala anhu dari ayat yang kita baca tadi, "Falyahdhar alladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hati-hati mereka-mereka yang menyelisihi perintah Rasul. Satu saja. Antusibahum fitnah, akan tiba fitnah, ay syirik. Fitnah, ay al-kufur. Fitnah, yani zaid, penyimpangan-penyimpangan. Khawatir Allah menyesatkannya. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Takutnya para sahabat ini beralasan. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika menyampaikan hadis tentang masalah haji, yaitu haji tamattu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ketika ada yang menentangnya, "Tapi Abu Bakar, tapi Umar," apa kata Ibn Abbas? "Akhsha an tanazzala 'alaykum hijara minas sama', aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa 'Umar." Aku khawatir akan turun azab, batu-batu dari langit. Aku katakan qala Rasulullah, kamu bantah dengan qala fulan wa fulan. Khanafirin a'azakumullah. Takutnya para sahabat beralasan. Karena Allah mengatakan falyahdhar, berhati-hatilah. Takutlah. Kenapa diantara kaum muslimin tidak takut? Diantara kita ada yang enteng menyelisihi sunnah, enteng. Tidak ada alasan apapun. tiba-tiba musbil enteng, tiba-tiba dia ta'assub dengan satu orang walaupun salah enteng. Azim, indallahi azim, tahsabuhu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu anggap di matamu itu kecil, tapi di sisi Allah besar. Tidaklah memporak-porandakan barisan kaum muslimin kecuali ta'assub. Tidaklah memporak-porandakan barisan kaum muslimin kecuali taqlid. Pokoknya apa kata fulan? Pokoknya aku dari golongan Bani Fulan. Kalau Bani Fulan ikut hidayah, aku ikut hidayah. Kalau Bani Fulan kafir, aku pun ikut kafir. Na'udzubillah. Idza ghawa ghawaitu wa idza ihtada ihtadaitu. Ini ucapan-ucapan yang na'udzubillah yang memecah belah kaum muslimin. Ayat enggak kepake. Hadis enggak kepake. Pokoknya guru saya bilang begitu. Pokoknya syekh saya bilang begitu. Ini ayat, ini hadis. Ini ijma' para sahabat salafus saleh. Ya pokoknya katanya si fulan, katanya kiai saya, katanya si fulan. Qulina a'udzubikumullah. Bukankah itu yukhalifu an amri? Bukankah itu menyelisih perintah Nabi? Rasulullah SAW menyatakan natin. Menyatakan busuk, bau busuk. Apa itu ta'assub jahiliyah? Ta'assub jahiliyah dikatakan busuk. Ketika mereka ada yang bertikai dua orang, tiba-tiba yang satu memanggil, ya lil ansar. Yang lain mengatakan, ya lil muhajirin. Memanggil golongannya masing-masing. Apa ini? Apa ini? Ta'assub jahiliyah. Ini adalah na'udzubillah kebiasaan jahiliyah yang busuk. Qanfidina a'azakumullah. Kenapa yang begini busuknya kok kemudian masuk di tengah-tengah kaum muslimin memporak-porandakan barisan mereka? Apa alasannya? Alasannya pokoknya kata fulan, pokoknya kata Allah, pokoknya syekh saya. Seakan-akan tidak ada di dunia ini syekh kecuali dia. Seakan-akan gak ada satu guru yang paling afdal kecuali dia. Dan yang lain semuanya batil, semuanya sesat, semuanya hizbi. Ikhwan ibn a'azakumullah, ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'atasimu bihablillahi jami'an, wa la tabarraku. Allah perintahkan untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan i'tisam bihablillah. Wadhkuru ni'matullahi alaikum. Ingat nikmat Allah atas kalian. Wallah, persaudaraan itu nikmat. Al-ukhuwah nikmat. Persatuan nikmat. Nikmat azimah, nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Allah membela engkau dan membela engkau dengan kemenangannya dan dengan kaum mukminin. Hadirinna'azakumullah. Ketika terlihat berpecah belah menjadi tafsyalu wa tadhhabari hukum. Hilang kekuatan kalian menjadi lemah, menjadi kalah. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan athi'u Allah wa ati'ur rasul, ya ani hendaklah kalian taat pada Allah, hendaklah taat kepada Rasul. Dan dalam hadis yang sering kita baca pula, hadis yang diriwayatkan dari khutbah Rasulullah atau nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika beliau memberikan nasihat yang sangat mengena di hati para sahabat, darahat minhal uyun wa wajlat minhal qulub, yang menyebabkan mata-mata mereka menyucurkan air mata dan hati-hati mereka bergetar, mereka berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi maw'idhatu muwaddi' fa'awsina. Ya Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat perpisahan. Fa'awsina, berikan wasiat kepada kami ya Rasulullah. Meminta wasiat. Ternyata wasiat Rasulullah SAW sama seperti apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena beliau la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa wasiat Rasulullah? Rasul menyatakan usikum bitaqwallah. Sama takwa kepada Allah. Sama dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Kata Rasulullah, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Hendaklah dengar dan taat sama dengan perintah Allah, wa ulil amri minkum. Dengar taat pada penguasa kalian. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi. Kemudian yang ketiga, faman ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiin. Dan sungguh, kata Nabi, siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan pertikaian, perselisihan yang sangat banyak. Maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Lihat, perselisihan dan yang tersan di sunnah. Kata Imam Syafi'i, ayat tersan di sunnah najah. Berpegang dengan sunnah, kebenaran. Berpegang dengan sunnah najah. Sehingga beliau tulis kitab khusus dengan judul Al-Iqtisam. Imam Syafi'i rahimahullah. Yani al-Iqtisam bi sunnati najah, berpegang dengan sunnah kemenangan, keselamatan. As-sunnah safinatun nuh. Sunnah itu seperti perahu nuh. Siapa yang naik di perahu itu najah dan siapa yang tidak naik di perahu tersebut binasa. Maka sunnah itu seperti itu. Ajaran Rasulullah SAW seperti perahu nuh. Siapa yang naik di atasnya mereka selamat, dan siapa yang tidak naik maka dia akan tenggelam, akan binasa, enggak akan selamat. Walaupun naik di puncak gunung tertinggi pun Allah hempaskan dengan air. Fahala bainahumal mauj, maka terhalanglah antara Nuh dengan anaknya dengan gelombang besar. Anaknya mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma, aku akan berlindung di gunung itu yang akan menyelamatkan aku dari air, dari air bah. Kata anaknya, ila jabalin ya'simuni, ya'simuni minal ma, akan menyelamatkan aku dari air. Kata Nuh pada mereka, pada anaknya, enggak akan ada yang selamat kecuali dengan keselamatan dari Allah. Fahala bainahumal mauj, tiba-tiba terhalang dengan gelombang antara anak dengan bapaknya. Anak yang sesat tadi tidak terlihat lagi dengan gelombang itu, hilang, binasa. Tidak ada yang naik di perahu Nuh kecuali selamat, dan tidak ada yang tidak naik kecuali celaka, kecuali binasa. Dan demikianlah sunnah dijuluki oleh para ulama dengan safinatun Nuh, seperti perahunya Nuh. Maka man ya'is minkum, siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan perselisihan, pertikaian-pertikaian yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, maka atas kalian untuk berpegang, beriktisam dengan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Mana Quran terkandung dalam ucapannya? Karena sunnah itu maknanya ajaran Rasul. Ajaran Rasul itu adalah Quran dan penerapannya, Quran dan keterangannya dari Rasul, itu semua termasuk ajaran Rasulullah SAW. Maka sunnah kalau disebutkan dalam hadis maknanya adalah ajaran Rasulullah SAW. Atas kalian untuk tetap berpegang dengan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Qanibirin a'azakumullah. Maka ini yang akan menyelamatkan dari perpecahan. Karena Rasulullah SAW menyatakan, man ya'ish minkum fasayarat tilafan kathira. Siapa yang hidup di antara kalian akan menyaksikan perselisihan, perselisihan, pertikaian yang banyak. Qanibirin a'azakumullah kaum muslimin yang sahurmati. Allah SWT menyatakan, fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wal rasul. Kalau kalian bertikai, berselisih, kembalikan pada Quran dan Sunnah. Dan Rasulullah SAW juga menyatakan, kalau kalian melihat perselisihan, alaikum bisunnati, atas kalian berpegang dengan ajaranku. Pegang kuat-kuat. Tamassaku biha wa'adu 'alaiha bin nawajiz. Gigit dengan geraham kalian. Khonibudin a'azakumullah. Bukan tidak terjadi perbedaan di kalangan para sahabat. Terjadi. Terjadi perbedaan ijtihad. Tetapi kalau sudah ada qala Allah, sudah ada qala Rasul, selesai. Permasalahan selesai. Sehingga terjadi perselisihan adalah sisanya yang masalahnya ijtihadiyah. Dia berijtihad, dia berijtihad. Ketika safar dalam keadaan tidak tahu bagaimana dia bersuci dari junubnya dalam keadaan gak ada air. Kalau gak ada air, tayamum. Telapak tangan dan mukanya. Kata sahabat yang satu, gak bisa. Kalau junub berarti harus semuanya kena tanah. Maka dia guling-guling di tanah. Ijtihad. Wajar terjadi perbedaan karena belum datang ilmu. Tapi setelah datang ilmu pada Rasulullah SAW, mereka ceritakan, ya Rasulullah, kami terjadi perbedaan di jalan. Begini dan begitu. Apa kata Rasulullah SAW? Innama yakfika. an taf'ala kada wa kada, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan begini dan begitu. Cukup bagimu untuk begini dan begitu, yang tidak perlu berguling-guling. Qanibrin a'azakumullah, apakah setelah itu terjadi perbedaan? Tidak lagi terjadi perbedaan. Karena sudah ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika melihat Imam Khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan salat dalam keadaan tidak mengqasarnya. Jadi 4 rakaat padahal di Mina. Maka Ibnu Mas'ud beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita dari Allah dan akan kembali pada Allah. Ini kalimat istirja adalah kalimat musibah. Kenapa? Ditanyakan, ada musibah apa? Aku salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Aku salat di belakang Abu Bakar 2 rakaat, aku salat di belakang Umar 2 rakaat. Dan sekarang Uthman tidak mengqasarnya dan salat 4 rakaat. Ikhwan fillah na'azakumullah. Beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi ketika qomat takbir Allahu akbar ikut bersama imam. Maka ditanya, kamu tadi mengingkari, tapi kamu ikut salat. Beliau bersabda, beliau berkata, innal ikhtilafu syarr. Perselisihan itu jelek. Perselisihan itu jelek. Ikhwan fillah na'azakumullah. Na'am. Kalau kamu tidak mengqasar, kan mengqasar itu tidak wajib menurut pendapat sebagian ulama. Qasar tidak wajib, tidak diqasar pun tidak apa-apa. Tapi Ibnu Mas'ud heran, kenapa tidak melakukan yang afdal yang dikerjakan oleh Rasulullah, Abu Bakar wa Umar. Tetapi karena Amirul Mukminin mengerjakan demikian dan itu tidak haram, maka dia ikut. Ngalah. Kenapa ngalah? Al-ikhtilaf syar. Sesungguhnya saya tidak pendapat dengan itu. Lah kenapa kamu diam? Al-ikhtilafu syarr. Beliau memiliki hujjah. Yang saya juga memiliki hujjah. Saya berpendapat tidak seperti itu. Tetapi di hadapan umat, orang-orang awam, kalau saya mengatakan apa ini, mana hujjahnya, dan saya berdebat dengan Ustaz Fulan di hadapan umat, apakah itu bukan syarr? Dan termasuk di hadapan umat adalah di internet. Bicara bantah-bantahan perkara-perkara yang tidak dipaham oleh orang awam. Padahal yang bukanya kebanyakan orang awam. Sebab orang-orang yang thullabul ilm, orang-orang yang sibuk di pondok-pondok pesantren, jarang buka internet, jarang. Hampir-hampir gak pernah, gak ada waktu. Sibuk dengan kitab-kitab mereka, sibuk dengan tulisan-tulisan mereka, sibuk dengan kajian-kajian dan majlis-majlis mereka, sehingga yang buka mahasiswa di kampus-kampus yang agamanya sangat dangkalnya, ini ada apa ini? Wah, kok begini ya? Kok begitu ya? Bingung-bingung mereka, stres melihat umat Islam berbantah-bantahan, bertikai. Lebih stres lagi melihat ahlu sunnah, sesama ahlu sunnah bertikai, berbantah-bantahan dengan caci makian, bukan hanya dengan kalimat-kalimat caci makian. Kalau bantahannya ilmiah saja, dengan ilmu, maka mungkin akan mendapatkan faedah. Ini ada dalil, ini ada dalil, ini ada riwayat, ini ada riwayat. Tapi dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan, kalimat-kalimat kotor, kalimat yang isinya cercaan, bukan ilmu sama sekali. Qanibna a'azakumullah, utruku, tinggalkan yang demikian. Tinggalkan perkara yang tufarriqul ummah, yang akan memecah belah kaum muslimin, akan memecah belah barisan ahlus sunnah salafiyin, memecah belah barisan seluruh kaum muslimin dengan perkara-perkara yang seperti itu. Biarkan urusan-urusan atas, biarkan di kalangan atas. Urusan di kalangan asatidah, biarkan di kalangan asatidah. Orang-orang yang di bawah tetap belajar, tetap tenang, tenteram. Tetap mengkaji qala Allah wa qala Rasul, tetap mengkaji kitab-kitab para ulama ahlus sunnah, alhamdulillah. Dan itu adalah perkara yang khair. Adapun ikhtilafu syarr, kata Ibn Mas'ud. Adapun pertikaian syarr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan insyaAllah. Ba'da zuhur bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.